Saungu Korintus pasal 10. Sampai subuh, ane pompekutana komi, eva pompakula yang garijai nosa nagasa nualatala, ibe imo pesonoku. Toni podotaku, ala komi mangginjani pepatuduki tona konona, eva pompakula itu. Ninjani komi mbotomo, tempo komi da apa nompara saya ipue Yesus, komi batena nikeni me pue kapue puentanina, toda ana sovano tesa. Etu sampe aku mangulika komi, da aria tau toni kuasai no sanagasa no alatala, mamala manguli, nasuru kavu mo Yesus. Pade ibetu vou, da aria tau mamala mompangaku, Yesus mo pueku. Ane ia da ani kuasai no sanagasa no alatala. Nariam pengele-ngele, pompakule ngari nosa nagasa no alatala. Tapi etu pura-pura, no puu ngari jai nosa nagasa no alatala, to samba alau. Nariam pengele-ngele bago mantulungi pue, tapi aga samba alau, pue to nitulungi. Pada nariam pengele-ngele baraka rita tongo to pompara saya, tapi aga samba alau alatala, to nomba vai baraka etu, ka pura-pura tau. Kita pura-pura ni vai ka pompakule, ngari jai no sanagasa no alatala, ala manggeni belo ka taun tanin. Naria tau, toni vai no sanagasa ka pompakule, mumpasimbayu no tonggari jai ipue. Taun tanina, ni vai no sanagasa etu ka pompakule, mumpasimbayu pangginjani toni ratana, ngari jai ipue. Taun tanina, ni vai no sanagasa ka pompakule, mumpara saya ne liung gari biasa. Pada tahun tanina, ni vai no sanagasa ka baraka, mumpaka belo jua-juan tau. Pada itu pura-pura ngari jai no sanagasa, to nasimbayu. Pada tahun tanina, ni vai ka pompakule mo via ka baraka. Tahun tanina, ni vai ka pompakule mumpasimbayu tesa ngari jai pue. Pada tahun tanina, ni vai ka pompakule, mumpoposi sala nuapa tono puu ngari jai no sanagasa no alatala, ante nuapa tono puu ngari kuasa-kuasa tanina. Pada tahun tanina, ni vai ka pompakule, no tesa basa-basa tono puu ngari jai no sanagasa no alatala. Pada to sambaana, ni vai ka pompakule mumpakanoto batuana, tesa-tesa ngari basa-basa itu. Pompakule itu pura-pura, ngari kuasa no sanagasa no alatala to sambaalau. Butu-butu mba'a, ni palele ka pompakule to na tantuna, nantuki dota no sanagasa no alatala itu. Korobata ta saungulau, nau panadea sipan. Tapi nau panadea sipan ukoro itu, ira bate-bate na saungukoro. Ibetu vo kita to pompara saya Kristus, to nirapa ka iba saungukoro. Nau pa kita nadea, kita bate-bate na no saung. Kita pura-pura ni dio no sanagasa to samba alau, ala majadi saungukoro, na belo ka tau-tau to Yahudi, na belo ka tau-tau da ato Yahudi, na belo ka batua-batua, na belo ka tau da batua. Kita pura-pura ni pesua no sanagasa to samba alau. Korobatata da aga saungulau sipana, tapi nadea. Anerapana kada tamanguli, aku eida asipanu koro, sabana aku da apale. Na tantumu itu da anakono. Kada itu bate nasipan korota. Pada anerapana talinga ta manguli. Aku ei da asipan koro, sabana aku da amata. Na tantumu itu da abu na kono. Talinga itu bate nasipan korota. Anerapana pura-pura korota majadi mata. Ibenumu kita meepe. Pada anerapana pura-pura korota majadi talinga, ibenumo kita meenga, tapi kakonona, ala tala nompaka tantu, butu-butu si panukoro ripetoona toma si patona, nantuki do tanamboto. Anerapan aga saungulau si panukoro, na tantu mo da antoto ria korobata. Kakonona, na dea mo si parikorota, tapi pura-pura si pa etu, bate na saungukoro. Jadi, mata da amamala manguli kepale, aku da anu paralu iko. Pada ibetu vau balenga, da ama mala manguli kekada, aku da anu paralu iko. Tapi sipa-sipa nukoro toni reke nalente, kakonona tone liunga pokon. Pada sipa tone reke daani bila, sipa etu mo tane liuni bilata. Pada sipa to daana gaya nikita, sipa etu mo tone pariaran taita paka belo-belo. Tapi sipa tona gayana, daa paralura pariaran taita ibetu. Alatalam boto nompo via pura-pura korota, sampe sipa-sipa tone reke daani bila, ni vai ne liunga dia pebila. Ala korota ne mati bagi-bagi. Butu-butu sipa, kana mempikiri kabelo nu sipa sipantani. Ane saungu sipa nandasa, pura-pura sipa nu koro etu bau nandasa. Ane saungu sipa nibila, pura-pura sipa nu koro bau nibila. Komi pura-pura eva koro Kristus, pada komi sambaa bu sambaa, eva sipa nu koro. Pada rita tongo todea tepung para saya, ala tala nangonggotaka tau-tau mantuin pengele-ngele bago. Pamulana, naria tau-tau nyonggotaka nama jadi surona. Pada karongelena, naria tau-tau nyonggotaka nama jadi nabi, tonong pasimbayu tesan wala tala. Katolungelena, naria tau-tau to nyonggotaka nama jadi guru. Pada naria voto ni vaina kapumpakule, movia kabaraka. Naria to ni vaina kapumpakule, mumpakabelo jua-juan tau. Naria to ni vaina kapumpakule, mantulungi tau-taun tanina. Naria to ni vaina kapumpakule, mangeniaka to dea. Pada naria to ni vaina kapumpakule, motesa basa-basa to napuung garijai no sanagasa. Natantumo, daa pura-pura tau nyonggotaka majadi suro. Daa pura-pura tau nyonggotaka majadi nabi. Daa pura-pura tau nyonggotaka majadi guru. Daa pura-pura tau ni vai kapumpakule mo via kabaraka. Daa pura-pura tau ni vai kapumpakule mo pakabelo jua-juan tau. Daa pura-pura tau ni vai kapumpakule mo tesa basa-basa tono puung garijai no sanagasa. Pada daa pura-pura tau ni vai kapumpakule mo pakanoto batua na tesa-tesa gari basa-basa itu. Jadi komi kanampu umpu Maria do tarara membarata pumpakule-pumpakule tone liumpu kagunana. Pada bei-bei aku kana mumpopokita ka komi sangele tone liumpu kabelona.